ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akhar yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah. Ya. Kata mereka berdua, wahai ibu kaum mukminin, ada dua orang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka ada yang mempersegera buka puasa dan mempersegera sholat, maksudnya sholat maghrib. Dan salah satunya lagi, dia mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan sholat maghrib. Iya. Nah, qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah. Maka Aisyah bertanya, siapakah sahabat yang mempersegera buka puasa dan mempersegera sholat maghribnya? Qala qulna Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Maka kami berkata Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan ini menunjukkan fikih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau memang dari pemuka ulama sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Gudang ilmu. Gudang ilmu. Ya. Zaid Abu Quraib wal akhar Abu Musa. Abu Quraib menambah yang lainnya adalah Abu Musa. Jadi ini dibandingkan dua. Abu Musa dan siapa? Ibnu Mas'ud. Dan memang Abu Musa sendiri itu lebih mendahulukan Ibnu Mas'ud. Bahkan kalau ada masalah baru terjadi, Abu Musa tidak berani mengambil keputusan sampai Ibnu Mas'ud yang memberi apa? Memberi keputusan. Ya, dan ini dari fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, menghargai ulama ya. Menghargai orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Nah, iya. Nah, umat ini kadang, subhanallah, sebagian dari orang-orang yang baru belajar punya semangat. Iya, semangat. Dianggap dalam semangatnya itu dia berbuat baik. Tapi dia tidak sadar di belakang perbuatannya ada bahaya untuk orang lain. Kadang dia membahayakan dakwah kadang dalam perbuatannya. Ya, dan ini kesalahannya cuma satu. Dia tidak meminta pertimbangan dari orang yang berilmu. Iya. Karena itu di seorang penyair bijaksana berkata, "Rama naf'an fadarra bi ghairi qasdin wa min al-birri ma yakunu uquqa." Dia menghendaki kebaikan tapi yang terjadi membuat bahaya tanpa dia sadari. Dan dari kebaktian ada yang dihitung sebagai kedurhakaan. Ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, berbuat begini dan begini, tapi sebenarnya itu bukan bakti kepada orang tuanya, kedurhakaan. Jelas ya? Maka hendaknya diketahui bahwa mengambil istisyarah, pertimbangan dari orang yang berilmu, itu dari pokok di dalam syariat kita. Sebab ulama adalah pewaris para nabi dan mereka ditaati dalam hal yang berkaitan dengan agama. Iya. Apa yang mereka bawakan dari adillah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab kebaikan dari umat ini. Nah, ini terlihat ya di dalam etika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini adalah sumber kebaikan. Contoh yang sepatutnya kita perhatikan. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana ibn Abi Zaidah Yahya bin Zakaria anil Amash Sulaiman bin Mihran an Umara. Ya, Umara ibn Umair. An Abi Atiyah, Abu Atiyah sudah berlalu tadi namanya. Ya, bahwa nama beliau Malik bin Amir. Nah. Qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah. Faqala laha Masruq, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kilahuma lam ya'lu anil khair. أحدهما يؤجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يؤجل المغرب والإفطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع سبحان الله iya kata Abu Atiyah Sayyidah Masruq masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha maka Masruq bertanya ada dua lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya tidak pernah terputus dari kebaikan. Dipuji dulu dua sahabat ini. Dua-duanya tidak pernah terputus dari apa? Kebaikan. Salah satu dari keduanya mempersegera maghrib dan mempersegera buka puasa. Dan yang lainnya mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan buka puasa. Maka Aisyah bertanya, siapa yang mempersegera maghrib dan mempersegera buka puasa? Masruq menjawab, Abdullah. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Aisyah berkata, "Hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi ini sunnah Nabi, Aisyah yang menukilnya. Sebab di waktu berbuka Nabi berada di sisi Aisyah. Maka Aisyah mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencocoki apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata beliau, "Haddatsana Yahya bin Yahya, Tamim bin Naisaburi, wa Abu Quraib, Muhammad ibn al-Ala, wa bin Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair. Wattafaqu fil lafzi, qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah wa qala Ibn Numair, haddatsana Abi wa qala Abu Quraib haddatsana Abu Usama." Jadi ada tiga rawi ya. Jami'an an Hisham bin Urwa an abihi. Semuanya dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya Urwa ibn Zubair. An Asim ibn Umar, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد. Rasulullah bersabda, apabila malam telah datang, ya kita berada di sore hari ya, kita lihat matahari itu terbenam ya, tadinya cerang, matahari mulai menguning, cahaya mulai redup ya, maka terlihat ya matahari terbenam di barat. Dari wilayah timur gelap mulai menutupi. Begitu matahari terbenam, mulai terbenam, masih ada cahaya, tapi sudah ada gelap di mana? Di wilayah timur. Ya. Ketika lingkaran matahari sudah terbenam, inilah waktu berbuka puasa. Jadi malam sudah datang, siang sudah pergi, ya. Lingkaran matahari sudah terbenam, kata Nabi, faqad aftara shaim. Telah masuk waktu buka puasa bagi orang yang berpuasa. Iya. Jadi itu ukuran. Jadi ukurannya tiga. Lihat, sudah mulai gelap. Iya. Cahaya mulai sirna. Tapi ukuran yang paling pastinya, lingkaran matahari sudah apa? Hah? Sudah terbenam. Itu harus dipastikan. Iya. Kalau sudah dipastikan seperti itu, nah itu waktu berbuka puasa sudah. Waktu berbuka puasa. Nah, iya. Jadi harus dipastikan terbenamnya matahari. Jangan dia duduk saja di rumahnya. Oh ini kelihatannya sudah gelap ini. Hah? Kalau begitu saya berbuka saja. Ini tidak cukup. Tapi harus dipastikan tiga hal. Baik. Ya, kalau mendung atau apa, ya mungkin saja gelap sudah, nggak ada lagi siang. Tapi matahari mungkin masih ada. Karena itu dalam hadits Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari, pernah terjadi mendung, mereka sudah berbuka, disangkanya sudah malam. Tiba-tiba mendungnya hilang dan matahari masih kelihatan. Ya. Maka akhirnya mereka menahan kembali dan melanjutkan puasanya. Diberi udzur oleh Nabi karena apa? Ya, karena salah sangka, keliru dalam sangkaan. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wahaddatsana Yahya bin Yahya, Tamim bin Naisaburi. Qala akhbarana Husayl, tu Husayl bin Bashir, an Abi Ishaq Asy-Syaibani." Ya Sulaiman bin Abi Sulaiman. Sulaiman bin Fairuz ya. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, annahu qala, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Falamma ghabat asy-syamsu, qala ya fulan, inzil fajdah lana." Ya, kata Abdullah bin Abi Aufa, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Begitu matahari terbenam, maka beliau berkata, "Wahai fulan, turunlah kamu. Jadah untuk kita." Maksudnya ambil tepung, ya. Kemudian bikinlah. Ya. Ini bikin sawik ya, yang dengannya nanti dipakai berbuka. Ya. Jadi suruh mempersiapkan buka puasa. Maka orang yang disuruh ini berkata, "Ya Rasulullah, inna alaika naharan." Dia berkata, "Ya Rasulullah, masih siang." Iya. Qala, maka Nabi bersabda, "Inzil fajdah," turun. Iya. Lakukan jadah. Bikin adonan. Pada zala fajdah, maka orang ini turun, dia bikin adonan, fa'atahu bih. Maka Nabi, dia mendatangkan itu kepada Nabi. Fasyaribahu. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Tsumma qala bi yadihi, kemudian beliau berkata, "Idza ghabati asy-syamsu min hahuna wa ja'a al-lailu min hahuna, aftara as-sha'ir." Apabila matahari sudah terbenam, malam sudah datang, waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi yang diukur, matahari sudah terbenam, lingkarannya sudah hilang walaupun masih terang. Ya. Seperti sahabat ini menyangka, "Oh, Rasulullah masih terang, masih siang." Ya, bahasa dia ya. Tapi Nabi ya memberikan ukuran kalau matahari apa? Sudah terbenam. Iya. Baik. Kemudian di sini terdapat ya bolehnya seorang itu meminta bantuan kepada orang lain dalam menyiapkan makanan atau yang semisal dengannya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana akhlak yang baik Rasulullah. Kalau beliau menyuruh orang, ya, lalu orang ini ya mengumumkakan pendapatnya, maka Nabi tidak melarangnya. Malah beliau mengulangi perintahnya saja, ya. Tidak beliau katakan, "Diam kamu, kamu terlalu banyak bicara, laksanakan saja." Tidak seperti itu. Tapi beliau hanya katakan, ya, "Turunlah fajdah lana." Nah, kemudian kata beliau, "Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ali bin Mushir wa Abbad bin Awwad an Syaibani an ibni Abi Aufa annahu qala, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيديه نحوه المشرق نحو المشرق فقد أفطر الصائم إيه كتب نبي أوبي كامي برسام رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam sebuah perjalanan. Begitu matahari terbenam, ini perhatikan ya, matahari sudah terbenam. Beliau berkata kepada seorang lelaki, "Turunlah, lakukan jadah, bikin adonan untuk kami." Ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, andai kata kamu tunggu lagi lebih sore." Kata Nabi, "Turun, bikin adonan untuk kami." Dia ulangi, "Ya Rasulullah, masih terang." Ya. Tapi akhirnya dia turun juga, lalu dia bikin jadah untuk Nabi. Fasyarib, lalu Nabi minum. Kemudian Nabi berkata, "Apabila kamu lihat malam sudah datang dari arah sini," lalu Nabi menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Iya. Faqad aftara as-sha'im. Maka orang yang berpuasa sudah apa? Sudah boleh berbuka. Kemudian kata beliau, "Haddatsana wa haddatsana Abu Kamil, Abu Kamil al-Jahdari, Fudail bin Husain. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Sulaiman al-Syaibani, Sulaiman bin Fairuz. Qala sami'tu عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Beliau berkata, ya, kami berjalan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan Rasulullah sedang berpuasa. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسِ, begitu matahari terbenam, قَالَ يَا فُلَانْ إِنْزِلْ فَجَدَحْ لَنَا, wahai fulan turunlah lakukan jadah untuk kami. مثل حديث ابن مسهر وعباد بن أوام, sama dengan hadith sebelumnya. Kemudian beliau bawakan sanad yang lain. Ya, ini beliau rinci ya, bentuk-bentuk riwayat. Dan ini dari kedetailan Imam Muslim dalam periwayatan dan menambah ketenangan hati seorang membaca riwayat-riwayat ini. Kata beliau, "Haddatsana Ibnu Abi Umar, ya, Muhammad bin Yahya. Qala haddatsana Sufyan, ini Sufyan Ibnu Uyainah. Ha, wa haddatsana Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Qala akhbarana Jarir, Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, kilahuma an Syaibani." عن ابن أبي أوفى حا وحدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي معاد بن معاد الأنبري حا وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا محمد بن جعفر جندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من هاهنا illa fi riwayati Husaimin wahda. Nah. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan riwayat-riwayat dari Imam Muslim rahimahullah, beliau uraikan tentang dianjurkannya mempersegera buka puasa dan beliau terangkan waktu berbuka itu kapan. Baik, sekiranya cukup dulu sampai sini insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan besok. Bismillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk semua menyelesaikan pembahasan kitab Sahih Muslim ini. Iya. Dan itu penting ikhwani fillah, seorang di hadith-hadith berkaitan dengan masalah sumber hukum, dia langsung memeriksa dari sumbernya. Iya. Nah, karena itu antum perhatikan di dalam pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan. Ya, dan ini yang saya pelajari dari para ulama kita. Iya. Ada pembahasan khusus fikih berisi kesimpulan-kesimpulan. Ada pembahasan fikih hadis berisi dalil-dalilnya. Supaya seimbang fikih seseorang. Dia kuat kesimpulannya, kuat pendalilannya. Kuat pendalilannya. Nah, itu penting di dalam mempelajari agama ini untuk memperdalam ilmu fikih. Apakah wanita yang selesai haid boleh mandi besar setelah adzan subuh di bulan Ramadan sebagaimana mandi besar karena junub? Ya, jawabannya boleh insyaallah, tidak ada masalah. Ya, kalau dia sudah bersih dari haidnya, sudah ada kewajiban puasa walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Ya, kalau dia ingin kejar sahur, dia sahur dulu misalnya, kemudian dia mandi. Ya, kalau memang hanya cukup untuk makan sedikit ya. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, ya dia hendaknya sholat isya. Kalau ada waktu sholat isya. Ketika berniat akan safar, maka sholat saya jama. Namun ternyata safarnya batal. Apakah sholat diulang atau tidak? Ya, jawabannya tidak perlu diulang. Sebab dia sudah niat untuk safar. Sudah menempuh sebab untuk safar, hanya saja tidak, apa namanya, safarnya tidak jadi, ada batal karena suatu dan lain hal. Istri saya pada puasa Ramadan tahun lalu tidak puasa dengan rincian 8 hari karena haid, 5 hari karena menyusui. Bagaimana sikap kami? Qadha atau bayar fidyah? Ya, yang 8 hari karena haid dia mengqadha, dia puasa 8 hari. Adapun 5 hari karena menyusui, maka ini dia membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Dan insyaallah taala akan datang nanti ya pembahasannya. Benarkah pernyataan larangan mengerjakan puasa Syaban karena bulan-bulan sebelumnya jarang puasa? Ya, kalau dia di bulan Syaban dia perbanyak puasa, tidak ada masalah. Walaupun di bulan sebelumnya dia jarang puasa. Ya, jelas ya, sebab Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Apa yang saya lakukan jika awal puasa dan hari raya pemerintah dan desa atau kelurahan kami berbeda? Ya, ini dia ikut kepada kebanyakan orang. Pertama dia riat kepada rukyat hilal, sesuai rukyat dulu yang pertama. Kemudian yang kedua dia ikut kepada kebanyakan orang. Kebanyakan orang di mana? Itu yang dia jaga. Dua hal dia perhatikan. Bolehkah sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah ikut sholat tarawih? Jawabannya boleh saja. Kalau sudah ikut sholat tarawih, ikut witir, di malam hari boleh dia sholat dua-dua, tapi jangan witir lagi. Dia cuma sholat dua-dua saja. Nah, Nabi SAW bersabda, sholatul lail masna-masna, sholat malam dua-dua. Tidak ada pembatasan. Dan telah syah bahwa Nabi SAW pernah sholat dua rakaat setelah beliau sholat witir. Adapun witir tidak boleh dua kali, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi layla, tidak ada dua witir dalam satu malam. Apakah boleh bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Karena ada sebagian orang yang membolehkan. Tidak boleh ya kalau dia berkata anna, nanya dia panjangkan. Ya, kalau dia berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya saya bersaksi bahwa kami ini adalah Muhammad Rasulullah, bahwa dirinya adalah Nabi Muhammad. Ya, karena itu jangan keliru ya kalau adzan ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nanya tidak dipanjangkan, pendek saja, anna Muhammad Rasulullah. Bolehkah dakwah dengan TV atau koran yang di situ ada gambar ustadznya? Ya, kalau dia gambar foto itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau TV, ini apabila ada maslahat jelas di dalamnya, tidak ada masalah. Kalau ada maslahat jelas di dalamnya. Bolehkah kuliah dengan niat dakwah, tapi dicampuri dengan niat mendapat sertifikasi dana dari pemerintah? Ini gimana caranya? Saya enggak paham. Iya. Siapa orangnya, bagaimana kedudukannya, apa dia bisa berdakwah benaran atau cuma niat saja tidak kesampaian? Bolehkah pemerintah, bila pemerintah memberi sertifikasi dana bantuan, tapi dengan syarat mengumpulkan foto? Apakah kita berfoto untuk hal itu? Iya. Untuk hal yang seperti itu tidak ada masalah. Sebab itu dipandang sebagai perkara yang memberatkan kalau dia tidak terima. Dan itu dari syarat umum memang untuk verifikasi di kalangan mereka. Ya, dan mereka yang menanggung kesalahan di dalam hal tersebut. Ya wallahu taala. Baik, saya kira cukup dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.